Cinderella. Andai ku punya 7 kurcaci, putri salju yang dicintai. Ku bukan Ariel, putri duyung kerajaan. Bukan putri Yasmin kekasih Aladdin. I'm not Cinderella, ku perempuan biasa. And I need love, love, love from you. I'm not Cinderella, ku perempuan biasa. And I need love, love, love from you. Ku bukan Cinderella.